Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian beliau berkata pada poin yang kelima, salatul munfaridi khalfas saf. Salatnya orang yang sendirian di belakang saf. Orang sendirian dalam salatul jamaah, yang lainnya mereka membuat saf lalu dia salat sendirian, tidak ada yang bersamanya di saf tersebut. Apa hukum salatnya? Kata beliau, la tasihhu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas saf. Tidak sah salat seseorang sendirian di belakang saf. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saffi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat seseorang salat sendirian di belakang saf. Fa amarahu ayyu'ida shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan ini yang beliau kuatkan dalam permasalahan ini, bahwa salatnya orang yang sendirian di belakang saf hukumnya tidak sah. Dan ini merupakan permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan ada tiga pendapat yang masyhur dari kalangan para fuqaha dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan solatnya orang yang sendirian di belakang saf hukumnya sah. Dan Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul jamaah bersama dengan para sahabat. Nah, Abu Bakrah ini datang terlambat. Abu Bakrah datang untuk mengikuti salatul jamaah, beliau datang terlambat. Maka beliau pun sebelum memasuki saf beliau ruku. Sebelum memasuki saf beliau ruku. Lalu kemudian beliau berjalan menuju ke saf. Jadi beliau sudah ruku sebelum memasuki saf. Sebelum memasuki saf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi semangat kepadamu dalam beribadah, namun perbuatan ini jangan kamu ulangi. Maka yang menjadi syahid di sini perbuatan Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau sebelum memasuki saf beliau sudah ruku'. Berarti pada saat ruku'nya beliau dalam keadaan beliau sendirian di belakang saf. Dalam keadaan beliau sendirian di belakang saf. Maka ini dijadikan dalil oleh para fuqaha bahwa seseorang salat sendirian di belakang saf yang demikian hukumnya sah, namun merupakan hal yang tidak dianjurkan dan tidak disukai. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salat sendirian di belakang saf hukumnya batil, hukumnya tidak sah. Dan ini pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Al-Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Mereka mengatakan salatnya seorang sendirian di belakang saf hukumnya batil, dan mereka berdalil dengan hadis yang telah disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala, la salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi seorang yang berdiri sendirian di belakang saf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Di sana ada pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang mendapatkan tempat memungkinkan bagi dia masuk bergabung di dalam saf, ya, ada celah yang memungkinkan bagi dia bergabung di saf tersebut, maka ketika dia salat di belakang, padahal memungkinkan bagi dia bergabung di saf tersebut, masih ada celah masih ada tempat, maka sholat orang yang seperti ini sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika dia telah mencari, dia berusaha memasukkan dirinya ke dalam saf-saf sholat, namun dia tidak mendapatkan karena sempitnya dan karena rapatnya mereka dalam dalam merapatkan saf dan meluruskan saf tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan tempat, maka dia pun sholat di belakang. Maka dia pun sholat di belakang karena tidak ada lagi tempat di saf-saf tersebut. Maka sholat orang yang demikian tidak mengapa dan bukan hal yang dimakruhkan sama sekali. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh sebahagian ahli tahqiq Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang ketiga ini yang zahir pendapat yang lebih rajih, mengumpulkan dalil-dalil dari pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, bahwa apabila seseorang masih memungkinkan baginya untuk mendapatkan tempat di dalam saf, maka itulah yang wajib dia lakukan. Namun kalau sudah tidak ada dan tidak ada lagi celah memungkinkan baginya untuk memasuki dan bergabung di dalam saf tersebut, maka dia sholat di belakang karena tidak adanya tempat, maka tidak mengapa sambil dia berniat dan mengharapkan adanya seseorang yang akan menemaninya di dalam saf tersebut. Sebab dalam keadaan seperti ini meskipun wajib bagi dia bergabung di dalam saf, akan tetapi seperti yang disebutkan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan dia sudah berusaha namun dia tidak mendapatkan celah untuk bergabung di dalam saf, maka dia pun membuat saf meskipun dia sendirian berada di belakang. Meskipun dia sendirian berada di belakang. Lalu kalau misalnya dia sholat sendirian di belakang, apakah diperbolehkan dia untuk menarik seseorang dari depan? Dia tarik ke belakang salah seorang yang berdiri di saf yang ada di depannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Wabisah, bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat sendirian di belakang saf. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ayyuhal musalli wahdahu." Ayyuhal musalli wahdahu. Wahai orang yang salat sendirian. Wahai orang yang salat sendirian. Ala sallaita ma'ahum fadakhalta ma'ahum. Mengapa engkau tidak membuat masuk ke dalam saf lalu kemudian engkau masuk bersama mereka di dalam saf tersebut? Awijtararta rajulan. Awijtararta rajulan ilaika fadhaqa bikal makan. A'id salataka fa innahu la salata lak. Atau engkau menarik seseorang di dalam saf tersebut apabila sempit. Apabila saf tersebut rapat, engkau menarik seseorang, ulangi salatmu karena tidak ada salat bagimu. Maka di dalam riwayat ini Nabi SAW menganjurkan seorang untuk menarik seseorang yang ada di depannya untuk dijadikan saf bersamanya agar dia tidak salat sendirian di belakang saf. Namun riwayat ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah berasal dari jalur seorang perawi yang bernama As-Sari bin Ismail. As-Sari bin Ismail yang meriwayatkan hadis ini dari Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahid dari Wabisah. Dan As-Sari bin Ismail adalah seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya, matruk. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, "Tarakan nasu haditha." Kaum muslimin meninggalkan hadis orang ini. Demikian pula Yahya bin Sa'id mengatakan, "Istabana li kadhibuhu fi majlis." Telah nampak bagiku kedustaannya dalam satu majlis. Kedustaannya dalam satu majlis. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu pendapat yang sahih dari pendapat para ulama dibiarkan. Sholat sendiri di belakang tidak mengapa. Sebab menarik seseorang di depan akan menyebabkan timbulnya kemudaratan. Kemudaratan pertama, saf yang di depan akhirnya menjadi ada celah. Sementara Nabi SAW memerintahkan untuk merapatkan saf-saf tersebut. Ketika seorang ditarik maka menyebabkan ada celah di depan. Kemudian yang kedua menyebabkan tashwish, mengganggu orang yang sedang konsentrasi di dalam sholat. Bayangkan kalau seorang tiba-tiba ditarik, ini ada apa ini? Ya, tiba-tiba ditarik. Apalagi kalau dia tidak mengerti, kenapa ini? Ada apa kok? Kenapa dia ditarik? Ya, akhirnya merusak atau membuyarkan konsentrasinya, sehingga wallahu ta'ala alam, maka tidak perlu seorang menariknya, namun dia sholat sendirian di belakang. Apabila dia tidak mendapatkan tempat di dalam saf, maka yang demikian tidak mengapa insyaallahu ta'ala. Sampai di sini insyaallah, maka dengan demikian selesai pembahasan bab yang ke-8 berkenaan tentang kondisi dan keadaan dalam sholat berjamaah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.